hati satu rasa satu negeri Indonesia. Kamu cinta, aku cinta, semua cinta Indonesia. Deritamu, deritaku, gembiramu, gembiraku, tangisku juga tangismu, tawamu juga tawaku. Di seberang pulau, walau kita jauh, di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, dalam budaya, dalam agama, kita adalah satu. Walau kita jauh, di seberang gunung, di seberang laut, kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, dalam budaya, dalam agama, kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Rasa satu negeri Indonesia. Kamu cinta, aku cinta, semua cinta Indonesia. Indonesia milik kita bersama. Oh, beda rupa beda rasa. Walau kita jauh di seberang gunung, di seberang laut, kita adalah satu. Dalam bahasa, kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Ruko podo rasa tepuk tangan. Matur nuwun.